Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fathaliman rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan di bab as-sam'i wa ta'ah li a'immah fi ma yuhibbullah wa yardha min ghairi maksiyah. Bab tentang wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam apa yang Allah cintai dan ridhoi selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca sedikit terkait dengan matan yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa sam'u wa ta'atu li'a'immati fima yuhibbullahu wa yardha. Wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin dalam apa yang Allah cintai dan ridhoi. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi 'alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mukminin. Dan barang siapa yang menjabat sebagai khilafah, sebagai amir pemimpin, bi'ijma'il muslimin atau bi'ijma'in nasi alaihi, dengan kesepakatan manusia kepadanya, waridahum bihi, dan dengan keridoan manusia dengan amir tersebut, fahuwa amirul mu'minin, maka dia berarti pemimpin kaum mu'minin. Yang dimaksud dengan annas di sini bi'ijma'in nas, atau di syarah Syekh Shalal Fauzan menyebutkan bi ijma'il muslimin, barang siapa yang menjabat menjadi khilafah dengan kesepakatan kaum muslimin. Siapa yang dimaksud dengan kaum muslimin di sini? Ya, butuh untuk didudukkan, jangan sampai dipahami ini seperti demokrasi, bahwasannya kalau seluruh masyarakat kaum muslimin sudah sepakat, ya, maka dia adalah amirul mukminin. Maksudnya jangan sampai dipahami bahwasannya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah membenarkan paham demokrasi yang membolehkan segenap kaum mukminin, kaum muslimin untuk menunjuk pimpinan, menunjuk presiden, menunjuk pemimpin daerah dan seterusnya. Sehingga Syekh Hafizahullah menyebutkan di sini, la tafham min hadza, jangan engkau memahami dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari di sini, annahu labudda min ikhtiyaril muslimin kullihim, bahwasannya harus pilihan kaum muslimin semuanya. Artinya dengan cara intikhobat. Dengan cara apa? Pemilihan umum. Karena intikhobat, pemilihan umum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di dalam menunjuk pemimpin negara, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi masyarakat seluruhnya, mukminnya, kafirnya, ya, ahli maksiatnya, yang taatnya, semuanya diperbolehkan untuk menunjuk amirul mukminin, menunjuk presiden. Maka yang seperti ini bukan bagian daripada ajaran Islam. Barakallahu fikum, ya. Jadi yang namanya intikhobat atau pemilihan umum yang masyhur yang sekarang dijalani oleh banyak negara itu bukanlah yang dimaksud dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya, jadi bukan dengan kesepakatan kaum muslimin semuanya. Walakin yahsul dzalik bi ijma'i ahli al-hal wal 'aqd. Akan tetapi hal itu diraih dengan kesepakatan ahlul halli wal 'aqd. Ya, ahlul halli wal 'aqd. Yani orang-orang yang memang berkompeten di bidang memimpin atau menunjuk pimpinan dari kalangan para ulama, orang-orang yang fudola, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang ahli di dalam dunia kenegaraan, ahli politik Islam, yang mereka jelas memiliki ketulusan, memiliki sikap yang tulus untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Bukan orang-orang yang ingin memanfaatkan dari kepentingan-kepentingan pribadi atau orang-orang yang iyadzambillah memiliki misi dan pesan sponsor dari negara-negara asing, ya, yang tidak memperdulikan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah kaum muslimin seluruhnya boleh untuk menunjuk amir. Apalagi rakyat biasa dari kalangan mukmin dan kafir. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Sebagaimana yang dilakukan dalam intikhobat atau pemilihan umum. Tapi yang dimaksud adalah ahlul halli wal 'aqdi, orang-orang yang berilmu, orang-orang cerdik pandai di zaman ini atau di zaman penunjukan tersebut. Kal hasil fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Seperti yang terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Wa kal hasil fi khilafati Utsman. Seperti yang terjadi di saat kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa innal ladzina ikhtaru, maka orang-orang yang memilih Utsman, hum ahlu syura. Mereka adalah apa? Ahlu syura. Orang-orang yang memang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk bermusyawarah dari al-asyarah al-mubasyarun bil jannah. 10 manusia yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga, sebagaimana yang sudah berlalu pembahasannya di bab sebelum ini. Ya. Barakallahu fikum. Yang mana mereka dikatakan ahlul halli wal 'aqdi di zamannya. Ya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala hendak meninggal dunia, Abu Bakar menunjuk Umar. Ini yang dikatakan apa? Model al-istikhlaf. Menunjuk amir sebagai pengganti bagi apa? Amir yang hendak wafat. Atau zaman sekarang diistilahkan dengan apa? Waliul ahad. Waliul ahad. Kemarin sudah dibahas cara menunjuk pemimpin adalah dengan penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, waliul ahad. Dan yang seperti ini perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya, perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Atau dengan cara seperti yang dilakukan oleh ketika penunjukannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyid, fa innal ladzina ikhtaruhum ahlul syura. Maka orang-orang yang menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah adalah ahlul syura. Wa hum al-baqun min al-'asyrati al-mubasysyirin bil jannah. Mereka adalah yang masih tersisa dari orang-orang 10 yang diberi kabar gembira dengan surga. Sedikit meroja yang diberikan kabar gembira dengan surga. Pertama, khalifah yang 4. Ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian ditambah yang 6-nya, ya, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ya. Kemudian siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini yang enam yang selain Khalifah Ar-Rashidun Ridwanullah alaihim ajma'in yang dijanjikan 10 orang masuk surga. Nah, ketika Umar radhiyallahu taala anhu terbunuh. Umar radhiyallahu taala anhu terbunuh atau dibunuh oleh siapa? Orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Maka di saat itu Ahlul Halli wal Aqdi. Siapa mereka? Ahlus Syura, dari orang-orang yang biasa diajak oleh Umar radhiyallahu taala anhu bermusyawarah. Ahlus Syura, salah satu dari mereka atau salah satu dari di antara Ahlus Syura adalah orang 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya, dan juga termasuk Ahlus Syura adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ahli tafsir yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masih tersisa dari Ahlus Syura yang biasa diajak musyawarah oleh Umar radhiyallahu taala anhu itu kemudian bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang berhak untuk menggantikan Umar sebagai khalifah. Karena Umar radhiyallahu taala anhu meninggal terbunuh, ya, dibunuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, maka mereka bermusyawarah dan ditunjuklah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam keadaan apa? Ikhtaruhu, ya, mereka memilih Utsman. Maka masyarakat kaum muslimin semuanya ikut dengan Ahlus Syura. Ya, Ahlus Syura ketika sudah menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah, maka yang lainnya dari masyarakat di saat itu ikut kepada ahlu asyura. Walam ya'tarid ahadun ala dhalik, tidak ada seorang pun yang menentang akan hal itu. Bal ijma'u ala imamati Utsman radhiyallahu anhu, bahkan mereka sepakat akan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Ijma' al ummah atau al ijma' apa, ijma'ul muslimin, sepakatan kaum muslimin adalah kesepakatan ahlul halli wal aqdi yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Jangan sampai dipahami kalau al-imam al-barbahari membolehkan demokrasiyah atau membolehkan intikhobat. Ya, kaum muslimin sepakat semuanya untuk memilih siapa yang menjadi calon pemimpin negara. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah ahlul halli wal aqdi yang menunjuk pemimpin tersebut, ya, dari kalangan cerdik pandai, orang-orang muttaqun, orang-orang yang pandai kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Setelah itu mereka bermusyawarah menunjuk siapa yang paling berhak untuk menjadi amir. Kemudian masyarakat semuanya ikut dengan keputusan hasil musyawarah ahlul halli wal aqdi. Karena, ya, banyak orang yang terkadang memanfaatkan kalam para ulama salaf untuk mendukung kebatilannya. Ya, sebagian mengatakan, wah, Al-Imam Al-Barbahari membolehkan intikhobat. Al-Imam Al-Barbahari membolehkan demokrasi atau membolehkan pemilihan umum. Ya, di kitab Syarh Sunnah, di poin, ya, yang kesekian disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari membolehkan penunjukan pemimpin negara oleh kaum muslimin semuanya. Masya Allah, bukan itu yang diinginkan, tapi yang dimaksud adalah apa? Kesepakatan ahlul halli wal aqdi, para ahli ilmu agama dan juga ahli politik Islam yang bermusyawarah, ya, bukan kesepakatan kaum muslimin. Karena kalau intikhobat yang sekarang terjadi, demokrasi yang sekarang ada, itu kebatilannya teramat sangat banyak dan itu sangat berbeda dengan musyawarah atau syura yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi yang diperbolehkan dalam Islam. Ya, kalau demokrasi, maka mereka itu dalam keadaan apa? Menganggap semua agama sama. Semua penganut agama sama. Barakallahu fikum. Sementara dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyatakan antara seorang mukmin dan musyrikin berbeda jauh. Ya, misalkan di surat Al-Bayyinah yang sering kita baca. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Tapi kalau orang-orang musyrik, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, ya, maka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kafirnya, karena mereka musyriknya, perbuatan syirik yang mereka lakukan, kekafirannya, sehingga Allah gelari mereka dengan syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Nah, kalau orang Islam, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Nah, kalau di dalam mazhab demokrasi, maka muslim dan kafir sama. Ya, padahal Allah tadi menyebutkan kalau muslim sebaik-baik manusia, kalau kafir sejelek-jelek manusia. Masya Allah, ini diantara kebatilan mazhab intikhabat atau demokrasi. Ya, di dalam demokrasi juga yang menjadi kebenaran yang harus dijunjung tinggi adalah suara terbanyak. Ya, sementara dalam Islam yang menjadi kebenaran adalah apa? Al-haq, al-kitab wa sunnah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtirin. Yang namanya kebenaran itu datang dari sisi Tuhan, yaitu wahyu, Alkitab, Sunnah. Itulah kebenaran. Tapi kalau dalam mazhab demokrasi, yang namanya kebenaran adalah suara terbanyak. Ya, suara terbanyak itu adalah kebenaran yang harus dijunjung tinggi oleh mereka. Maka ini adalah bagian daripada tauhid yang harus dijauhi. Qala liman rahimani wa rahimakumullah, sehingga jelas berbeda, ya, antara apa? Demokrasi dan juga syuro yang dimaukan. Ya, kalau dalam demokrasi, masya Allah, ya, para calon-calon pemimpin itu masing-masing memuji dirinya sendiri, memuji setinggi langit. Ya, dirinya dipuji sebaik-baiknya. Ya, dirinya ditazkiyah sesuci-sucinya. Barakallahu fikum. Sementara Allah Azza wa Jalla melarang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri sendiri. Jangan kalian menganggap suci diri sendiri. Ya, dia yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Kalau dalam demokrasi, karena ingin naik jadi pemimpin, maka mereka memuji diri sendiri setinggi langit. Ya, demikian juga orang-orang yang dari tim sesnya, tim suksesnya, itu memuji setinggi langit. Ya, sementara kita enggak boleh suka dengan pujian. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk jangan suka dipuji. Barakallahu fiik. Ya. Demikian juga dalam demokrasi, sudah memuji diri tinggi-tinggi, dia berusaha menjatuhkan orang lain. Ya, berusaha apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain, saingannya dan seterusnya. Ya, dan subhanallah, sekian banyak daripada prinsip demokrasi yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk berpartai-partai, bergolong-golongan. Ya, itu yang dilarang dalam Islam. Innal ladzina farqu dinahum wa kanu syi'a, ya, lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama, berpecah belah dalam agama, dan mereka bergolong-golongan, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Nabi, bukan bagian dari mereka sedikit pun. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, lasta minhum fi syai', engkau wahai Nabi bukan bagian dari mereka. Artinya perbuatan berpartai-partai, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, itu semuanya bukan bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini Nabi berlepas diri. Demikian juga barakallahu fikum. Ya. Di dalam prinsip demokrasi yang tidak sejalan dengan kepentingan partainya, kadang enggak akan, ya, didukung. Ya. Kalau yang naik jadi pemimpin itu bukan calon dari partainya, maka dia enggak akan mentaati pemimpin tersebut. Ya. Padahal dalam Islam, pemimpin manapun, ya, yang menjadi pemimpin kita dengan cara kebatilan seperti demokrasi atau dengan memberontak atau dengan penunjukan dan yang lainnya, itu semuanya wajib untuk kita taati. Baru saja kita berlalu menyebutkan tentang bapak-bapak wajibnya mendengar taat di dalam kebaikan ya, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak bermaksiat. Tapi kalau dalam demokrasi, kalau pemimpin yang jadi itu bukan dari golongan partainya, dari kelompoknya, maka tidak akan ditaati. Ya, akan difitnah, akan dicibir, akan dikritisi, akan di wah pokoknya macam-macam, dibenci. Ya, dikasih gelar-gelar yang enggak bagus dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini adalah apa? Bukan bagian daripada Islam. Ya. Maka dalam Islam siapapun yang naik, siapapun yang jadi, itu yang wajib kita junjung tinggi, itu yang wajib kita taati. Kita wajib bersatu di bawah kepemimpinan tersebut dan kita wajib membangun bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Ya, membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya dengan pemimpin siapapun yang memimpin kita. Ya, selama kita diperintahkan dalam hal yang ma'ruf, selama kita diperintahkan dalam kebaikan, maka kita taati, ya, selama kita tidak diperintahkan dalam perbuatan maksiat. Fata liman azinallahu yakum, ya, dan di sana masih banyak ya terkait dengan apa? Batilnya mazhab demokrasi atau al-intikhabat, yang mana Islam itu tidak mengajarkan yang demikian, ya. Barakallahu fikum, karena sudah menjadi rahasia umum bahwasanya yang namanya politik itu kotor. Ya, yang namanya politik, ya ini politik yang tidak sesuai Islam. Demokrasi itu sangat kotor sehingga kita pun tidak menyetujui yang demikian. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut di paragraf berikutnya. Al-Imam Al-Barbahri rahimahullah menyatakan la yahillu li'ahadin, tidak halal bagi siapapun an yabita lailatan, untuk bermalam satu malam, wala yaro alaisa alaihi imam, dalam keadaan tidak melihat dirinya memiliki pemimpin. Ya, jangan sampai ada seorang bermalam, kemudian dia tidak berpendapat, atau dia dalam keadaan mengatakan saya enggak punya pemimpin yang memimpin saya. Ya, dia tidak mengakui presiden yang sekarang ada. Dia tidak mengakui Pak Gubernur yang sekarang ada. Ya, atau pemimpin-pemimpin yang sekarang ada, dia tidak mengakui sebagai pemimpinnya. Maka kata Imam Al-Barbahari, la yahillu, tidak halal yang demikian. Ya. Barron kana au fajirun. Ya, apakah pemimpinnya baik ataukah pemimpinnya jahat? Maka enggak boleh kita berlepas diri dari pemimpin tersebut atau kita tidak mengakui kepemimpinannya. Ya. Kemudian dia keluar dari ketaatan, kemudian dia tidak mengakui sebagai pemimpin. Kata Syekh Hafizahullah, "Hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan." Ini permasalahan yang sangat penting sekali. Apa itu? "Wa hiya annahu la yajuz lil insan an yakhruja an jama'atil muslimin." Bahwasannya tidak boleh bagi seorang insan untuk keluar dari jamaah kaum muslimin. Apa yang dimaksud jamaah kaum muslimin? Yaitu apa? Sekelompok kaum muslimin tayyib yang sudah bersatu sepakat menunjuk pemimpin yang memimpin mereka. Mengatur hajat hidup mereka. Ya, mengatur segala hajat kebutuhan kaum muslimin tersebut. Nah, ketika sudah sepakat, oh ini presidennya. Sudah, kita semuanya harus bersatu di bawah Pak Presiden tersebut. Ya, atau kalau dalam beberapa negara, ini rajanya, ini sultannya. Ini adalah perdana menterinya, atau apa istilah-istilah nama pemimpin-pemimpin negara. Maka itu wajib kita mentaati pemimpin tersebut dan kita wajib bersatu di bawahnya. Ya, tidak halal keluar dari ketaatan. Enggak halal. Kata Imam Al-Barbahari, la yahilli li ahadin an yabita lailatan. Tidak halal bagi siapapun satu malam saja tidak mengakui pemimpin, enggak halal. Ya, enggak boleh. Apalagi sampai bermalam-malam. Apalagi dia mengakui hal ini sebagai bagian dari agama. Maka ya, ini adalah di antara bentuk kebid'ahan yang ada. Apa itu? Al-khuruj ani at-ta'ah, keluar dari ketaatan. Ya. Wa yasukku as ta'ati, dia mempecah atau membelah tongkat ketaatan. Fa innahu in fa'ala dzalik, kalau dia melakukan hal itu, wa bata Lailatan, dia bermalam satu malam, walaisa lahu imam, dan dia tidak memiliki imam, ya'taqidu imamatahu, yang dia yakini sebagai kepemimpinannya, fahadza qad khala'a ribqatal islamin unuk. Maka orang ini telah melepas tali keislaman dari lehernya. Masya Allah. Melepas tali keislaman dari lehernya. Ini diambil dari hadis ya ikhwah, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Man kharaja ani ya an amirihi shibron, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya satu jengkal, ya, faqad khala 'ariqatal islamin unuqi. Sungguh dia telah melepas tali keislaman dari lehernya. Ini ancaman yang berat. Ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, buat mereka yang tidak mau taat, tidak mau patuh kepada pemimpinnya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Dan ini juga yang ada pada mazhab demokrasiyah. Ya, demokratiyah itu kalau yang terpilih menjadi presiden atau menjadi gubernur atau menjadi pemimpin itu adalah bukan dari partai yang diusung, bukan dari koalisinya misalnya. Maka ya, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada presiden ini yang terpilih. Ya, tidak mau mendengarkan taat. Subhanallah. Ya, dan ini adalah bagian daripada apa? Sekian banyak kemungkaran demokrasi. Ya. Sementara dalam Islam, ya, siapapun yang terpilih, siapapun yang tertunjuk, maka itu yang harus ditaati. Itu yang harus dipatuhi. Bersatu kita semuanya di bawahnya, dan kita tidak boleh keluar dari ketaatan walaupun satu jengkal. Satu jengkal, shibrun. Rasulullah SAW menyebutkan, keluar satu jengkal saja, faqad khala'a ribqatal islamin unukihi, dia telah melepaskan, berarti dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat apa? Famata, ya, kemudian dia mati, famaitatun jahiliyatun. Maka dia bangkainya, mayatnya itu mayat jahiliyah. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan mayat jahiliyah. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah orang tidak memiliki pemimpin. Orang tidak memiliki pemimpin. Sebelum datangnya Islam, negeri Arab dipimpin oleh kabilah-kabilah kecil, kelompok-kelompok kaum kabilah bangsa Arab kecil-kecil, enggak ada pemimpinnya. Ya, sehingga ketika mereka tidak ada pemimpin, hidupnya tidak teratur, hidupnya tidak tertata bagus. Ya. Demikian juga barang siapa yang tidak mau mengakui pemimpinnya, tidak mengakui presidennya, maka dia kalau meninggal, meninggalnya mirip dengan orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dan ini adalah celaan dari Nabi SAW, dan ini dihukumi dosa besar, ya, karena disifati dengan jahiliyah, ya, disifati dengan zaman jahiliyah, maka ini adalah berarti dosa besar yang tidak boleh seorang melakukannya. Baik, bimakna kata Syahwilah Allah, annahu kana ma'al muslimin murtabitatan ma'al muslimin. Maknanya, sesungguhnya dulu kaum muslimin itu memang harus bersambung, bertautan dengan muslim yang lainnya. Ya. Dalam keadaan apa? Harus bersambung dengan muslim yang lainnya. Falamma kharaja an tha'atil imam, ketika dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin, fa innahu qata'a al-irtibata bil muslimin, berarti dia telah memutus hubungan dengan kaum muslim. Ya. Misal sigharil aghnam. Rasulullah SAW mempermisalkan seperti kambing-kambing kecil. Allati yuj'al laha hablun mumtaddun. Yang mana kambing-kambing kecil itu dijadikan ada tali yang memanjang. Ya. Wa fihi tarakatun tudkhalu fiha ru'usus sigar al-ghanam litahfadhaha min ad-dayya. Kemudian di sana ada apa? Ada kayak semacam lubang ya untuk dimasukkan kepala-kepala kambing kecil-kecil tadi ya, diikat, setelah itu apa? Dipegang untuk dijaga jangan sampai hilang ini anak-anak kambing yang kecil-kecil. Ya, yusamma ribqa. Ini dimakan ribqa. Apa itu? Tali kekang yang ada di kambing, kambing kecil yang ada. Tayyib. Fasyabaha istima'ul muslimin 'ala imami dzalik. Maka Rasulullah SAW mempermisalkan persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin, di bawah presiden, di bawah raja, di bawah sultan, di bawah apapun, di bawah khalifah, itu dipersamakan dengan apa? Tali kekang yang ikat kambing-kambing kecil tadi. Ya. Terjaga. Kambingnya ini kalau sudah diikat begitu, maka dia akan terjaga. Ya, tidak akan didekati oleh serigala, tidak akan didekati oleh ya pemangsa ini dan itu. Kenapa? Karena senantiasa dijaga oleh penggembalanya dengan apa? Dipegang talinya. Barakallahu fikum. Ya, agar tidak lari menyendiri kemudian hilang dimakan serigala. Lah, ternyata persatuan kaum muslimin itu disamakan dengan ini oleh Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang keluar dari ketaatan, faqad khala'a ribqatal Islam. Berarti dia telah melepas tali keislaman min unukihi dari lehernya. Sehingga kata Syekh Hafidzullah, "Faman kharaja an ta'atil imam, faqad khala'a hadhihi ribqata." Barang siapa yang keluar ketaatan dari imam, dia enggak mau taat. Dia tidak mau mengakui presidennya. Dia tidak mau mengakui pemimpinnya. Ya, maka berarti secara syar'i dia telah melepaskan tali ikatan ribqah tadi. Ta'arradu lidhaya. Dia telah menghadapkan diri ya, untuk hilang, siap untuk hilang. Lidhiab untuk dimakan serigala, walil ahwa dimakan hawa nafsu. Subhanallah. Rasulullah SAW menyebutkan innama ya'kulu dzib ma ghanam min qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memangsa kambing yang sendirian. Sehingga orang-orang yang melepaskan dari tali ketaatan, maka dia itu akan siap berhadapan dengan doya. Hilang. Kan? Ya, agamanya bisa apa? Ya dzambillah, hilang. Ya, dimakan oleh hawa nafsu. Ya, dia akan bisa ya dzambillah tersesat sebagaimana kambing yang akan terlepas dari ikatan penggembalanya. Tapi maknanya, walaysa ma'nahu annahu yakfur. Tapi maknanya bukan berarti dia kafir. Ya, kita tidak mengkafirkan orang-orang yang seperti itu, yang melepaskan tali ketaatan. Tapi annahu ma'nahu annahu faraqal jama'a. Maknanya dia itu telah memisahkan diri dari al-jama'ah. Apa itu al-jama'ah? Yaitu persatuan kaum muslimin. Ya, negara Indonesia punya persatuan kaum muslimin, semuanya bersaudara. Muslimin yang di Aceh, muslimin yang di Merauke, muslimin yang di Jawa, muslimin yang di sini. Semuanya sama, semuanya bersaudara. Saudara-saudara kita semuanya. Ya, Pak Presidennya muslimin, Pak Menterinya muslimin. Banyak yang muslimin, para pejabat negaranya banyak yang muslimin. Semuanya adalah saudara kita. Semuanya adalah satu darah dengan kita. Ya, dan kita angkat pemimpin-pemimpin tersebut. Ya, dan kita mengakui mereka sebagai pemimpin negara kita. Ya, dan kita tidak mengkafirkan mereka. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan dari jamaatul muslimin atau keluar dari ketaatan dari pemimpin kaum muslimin, berarti dia telah melepaskan tali keislaman. Kharaja 'anil tha'ah, ya, keluar dari ketaatan. Fasara kal bahimah allati kharajat minar ribat. Keadaannya seperti binatang yang keluar dari ikatan talinya. Ya, Rasulullah SAW serupakan dengan apa? Binatang yang terlepas dari talinya. Ta'arradat lid siba' ya wa nuhab wa sulb. Maka dia akan terancam dimakan binatang buas, akan dirampas oleh orang, akan diambil, dicuri dan seterusnya. Ya, demikian juga orang-orang yang tidak mau taat dan patuh kepada pemerintahnya. Maka dia keadaannya seperti hewan-hewan yang terlepas tadi. Bahaya. Bisa disambar oleh hawa nafsu, menjadi menyimpang, jadi khawarij. Bisa disambar oleh ya dzambillah, ya syaitan, menjadi dia tersesat dari jalan yang benar. Meninggal dalam keadaan seperti ini, meninggalnya seperti meninggal jahiliyah. Seperti orang-orang sebelum datangnya Islam, yang tidak ada pemimpin yang diakui oleh manusia di zaman sebelum datangnya Islam. Ya, ketika sekarang alhamdulillah ada pemimpin, maka kita wajib mentaatinya. Ya. Kemarin sudah dibahas juga. Rasulullah SAW menyebutkan, idza safara ya salasatu nafarin ya apa namanya kalau ada tiga orang yang menjalankan safar maka apa falyu'ammir ahadahum hendaknya mereka falyu'ammiru ahadahum hendaknya mereka menunjuk satu orang jadi pemimpinnya. Rasulullah SAW menyebutkan ketika safar saja yang temporal safar 10 hari, safar 5 hari. Ya, ada 4 orang, 5 orang. Rasulullah SAW menunjuk, menyuruh kita menunjuk satu orang menjadi amir. Karena apa? Untuk mentertibkan urusan safarnya tadi yang berapa orang tadi. Terus bagaimana kalau yang mau ditertibkan manusia, jutaan manusia di negeri Indonesia? Ya. Yang mau ditertibkan sekian juta manusia, ya butuh ditunjuk adanya pemimpin. Ya, kalau enggak ada pemimpin kacau, yang sana kelompok sendiri sini ngatur sendiri, jadi terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil manusia, suku-suku bangsa yang kayak gini akan bisa apa? Kacau balau urusan. Sehingga dalam Islam adanya seorang pemimpin itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya, safar yang 3 hari, 4 hari itu saja kita disuruh untuk diatur oleh pemimpin amir yang ditaati, apalagi bangsa Indonesia yang begitu besar. Barakallahu fikum, maka kita wajib mentaatinya. Dan barang siapa yang keluar dari ketaatan, maka dia bangkainya meninggal, mayatnya mayat jahiliyah. Yang terakhir, qala wala yaqul ana ma bay'tu. Maka tidak boleh kita mengatakan saya tidak mau berbaiat dengan presiden atau dengan pemimpin. Walaisa li imam, jangan dia sampai mengatakan saya enggak punya pemimpin. Ya. Kenapa? Karena bukan partainya. Ya, ini pemikiran jahiliyah. Ya, siapapun yang ditunjuk, itulah pemimpin kita. Kita wajib patuh, kita wajib taat, dan kita wajib mengajak kaum muslimin untuk mentaati pemimpin yang sudah ada. Dan melarang mereka untuk memberontak dari pemimpin tersebut. Fa'anta wahidun minal muslimin. Ya, padahal kamu adalah satu bagian dari kaum muslimin. Ya, walamma bay'a ahlul halli wal akdi fa'anta tabi'un lahum. Maka ketika ahlul halli wal akdi ya, sudah menunjuk pemimpin, maka engkau bagian dari kaum muslimin. Engkau wajib ngikut kepada siapa yang sudah ditunjuk. Adapun di negeri kita, ya, qadarullah masih dengan sistem demokrasi, walaupun kita mengingkarinya, ya, dengan alasan-alasan yang barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama, tapi tetap yang sudah tertunjuk jadi pemimpin itu yang wajib kita taati, kita patuhi dalam rangka untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.